Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kitab hadis Arba'in Nawawi dari Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf Nawawi rahimahullah. Kita memasuki hadis terakhir, hadis ke-50, yang merupakan hadis ke-8 tambahan di Ibnu Rajab terhadap Nawawi rahimahumullah. Qala rahimahullah an Abdullah ibn Busur رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله جل وعز خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ وخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه بمعنى وقال الترمذي حسن غريب. Dari Abdullah bin Busur mengatakan seseorang datang ke Rasulullah SAW menyampaikan, wahai Rasulullah, syariat Islam telah banyak bagi kami. Maka ajarkan kepada kami satu bab saja, satu ajaran yang luas, simple, mudah, tapi mencakup banyak kebaikan padanya. Maka Nabi katakan padanya, hendaknya lisanmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah Jalla wa'az. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad, begitu lafadznya. Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam sahihnya, walaupun maknanya sama, mungkin lafadznya sedikit beda. Dan Tirmidzi katakan hadis ini hasan ghaib. Hadis ini tentang seseorang sahabat yang tanya kepada Rasulullah SAW terkait amalan yang untuk dia pegangi, untuk dia amalkan, amalan ringan, satu amalan tapi banyak pahala yang ada padanya. Ini merupakan salah satu contoh dari sekian banyak contoh, kalau dikumpulkan banyak, permintaan atau pertanyaan sahabat kepada Rasulullah tentang urusan agama mereka. Tanya amalan, tanya mana yang paling Allah cintai, mana yang paling afdol, dan semisalnya. Semua itu menunjukkan keutamaan sahabat, kecerdasan sahabat, bahwa mereka smart. Dan bergegas, berlomba dan cepat dalam kebaikan, semangat dalam fadilah. Makanya mereka tanya untuk dapat bimbingan dari Rasulnya. Baik. Dan itu panutan bagi umat ini. Seharusnya pun begitu. Seorang peduli, tanya apa yang terpenting baginya, terkait perkara hukum agamanya. Nah, dia tanyakan mana yang dia tidak tahu. Karena seperti itu para sahabat Rasulnya. Di dalam hadis, orang ini mengatakan syariat Islam telah banyak bagi kami. Ulama jelaskan syariat yang dimaksud dalam hadis, dalam pertanyaan orang ini, yang banyak bagi kami adalah nawafil. Ini amalan-amalan sunnah banyak yang perlu dikerjakan dalam segala bidang. Artinya amalan sunnah, sunnah-sunnah sholat, sunnah-sunnah puasa, sunnah-sunnah ini, sunnah-sunnah itu banyak sekali. Maka sahabat ini ingin tahu jalan kebaikan amalan yang dia akan lebih peduli padanya, amalan yang lebih dia perhatikan agar mendapat pahala lebih, pahala besar dari Allah. Ya, dijelaskan demikian karena kalau yang wajib, amalan fardu, maka semuanya seorang muslim dituntut untuk mengamalkannya. Semuanya harus dia tunaikan dengan baik. Semuanya wajib untuk dia berpegang teguh terhadap masing-masingnya. Kalau yang wajib. Tapi yang dia tanyakan di sini, yang sunnah. Karena banyak sekali yang sunnah. Dia ingin tahu amalan sunnah apa yang sekiranya perlu untuk selalu dia jaga, selalu dia amalkan, beristiqomah padanya. Gitu. Maka Rasul pun sallallahu alaihi wasallam mengabulkan permintaan dia dengan mengajarkan padanya untuk selalu berzikir kepada Allah. Beliau katakan agar lisannya selalu basah dengan zikir. Artinya selalu basah. Karena kalau orang berhenti dari zikir kan kering lisannya. Nah, taib. Selalu berzikir. Zikir itu sendiri ada yang umum, ada zikir yang khusus. Zikir yang umum, ya masuk di dalamnya semua ibadah amal soleh. Sholat itu zikir, qiraatul Quran itu zikir, orang belajar ilmu pun itu zikir, dan yang lain-lainnya. Karena mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Ini yang umum. Yang khusus, ya zikir-zikir lafad. Yang diucapkan, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah, dan yang lainnya. Nah, zikir yang khusus ini kerap seringnya disandingkan, digandeng dengan doa. Doa dan zikir, berarti zikir khusus ini yang dimaksud. Zikir dan doa atau ad'iyah wal adhkar, nah, itu yang dimaksud zikir secara khusus. Artinya kembali kepada hadis, amalan itu ringan, gampang. Gak ada orang yang gak mampu untuk mengamalkannya. Cuma lisannya mengucapkan bacaan ini itu. Namun walaupun dia ringan, pahalanya besar di sisi Allah. Nah, ini sebagai contoh hadis Juwairiyah sahabiyah radhiyallahu anha saat salat subuh di masjid. Seusai sholat, ini Rasulullah zikir sebentar ini itu. Kemudian dia keluar. Meninggalkan masjid untuk hajatnya. Sampai waktu duha. Waktu duha kan, ya mungkin pukul 10 misalnya, kurang lebih. Berarti kalau dari subuh-subuhnya misalnya pukul 4:30 atau 5 pagi, ada sekitar 5 atau 5:30 jam. Juwairiyah ini masih di masjid duduk. Rasulullah SAW kembali masuk masjid. Melihat Juwairiyah, beliau kaget, heran. Sehingga beliau tanya, kamu di sini mulai dari subuh belum keluar? Dia jawab, iya ya Rasulullah. Ini dia berzikir, berdoa, baca ini, baca itu. Bayangkan 5 jam. Kalau seandainya hanya jam 10. Atau kalau jam 9 ya berarti 4 jam dia. Waktu yang gak ringan. Waktu yang gak sebentar. Maka Rasulullah katakan padanya, aku seusai subuh tadi membaca hanya 3 kata. 3 kalimat. Kalau seandainya ditimbang dengan seluruh yang kamu baca 4 atau 5 jam. Niscaya lebih berat yang aku ucapkan. Yang beliau baca, lalu beliau ajarkan. Aku baca tadi, Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Dibaca 3 kali. Sudah. Enggak perlu waktu 1 menit bahkan untuk membacanya. Ini 4-5 jam. Tapi fadilahnya, pahalanya lebih besar. Barokah. Karena itu amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ringan amalannya tapi besar pahalanya. Begitu pula kita tahu di Bukhari Muslim, dan itu hadis terakhir di Bukhari, apa yang Rasulullah SAW sebutkan, kalimatan habibatan ilar rahman, khafifatan alal lisan, faqilatan fil mizan, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. 2 kata yang sangat dicintai Allah. Sangat ringan di lisan, sangat berat dalam timbangan. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Kan ringan. Bahkan bisa kamu baca saat kamu beraktivitas yang lain. Kamu sedang kendarai kereta, kamu sedang bekerja. Gampang, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Begitu pula wanita misalnya sedang masak, sedang di dapur kah. Walhasil amalannya ringan, enggak sulit. Tapi seperti hadis katakan, berat dia dalam timbangan Allah. Zikir macam ini dan sangat dicintai oleh Allah, dan amalan ketika itu dikatakan dicintai Allah berarti Allah mencintai yang mengamalkannya. Amalan kalau dicintai Allah berarti Allah mencintai orang yang mengamalkannya, dan itu tujuan, itu yang dikejar dan dicari oleh mutanafisun. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Orang berlomba ingin dapat kebaikan. karena salaf karenanya mengatakan laisa sya'nu an tuhib wa innama sya'nu kaifa tuhab. Perkaranya bukan bagaimana Anda mencintai, tapi yang terpenting dan segalanya bagaimana Anda itu dicintai. Yakni Rasul ajarkan dalam hadis ini cara agar kamu dicintai Allah, itu tujuan. Untuk kamu baca zikir ini, subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Itu tujuan agar seorang hamba dicintai oleh Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Ala kulli hal, hadis seperti tadi di awal menunjukkan semangat sahabat dalam urusan agama mereka. Mereka tanya amalan apa yang paling dicintai Allah, amalan apa yang paling afdol, apa yang harus aku lakukan, minta bimbingan kepada Rasulnya. Dan itu toladan, perlu ditiru, panutan bagi setiap muslim untuk tanya urusan agamanya yang tidak dia ketahui. Yang kedua, hadis jelas menunjukkan keutamaan dan fadilahnya zikir, zikrullah, dan selalu dalam keadaan berzikir kepadanya, punya fadilah khusus. La yazalu lisanuk radban bi dzikrillah. Selalu dan memperbanyak zikir. Dan Allah ketika menjanjikan ampunan darinya dan juga pahala besar, Allah janjikan kepada beberapa bentuk amalan atau orang yang beramal. Salah satu yang Allah sebutkan di Al-Ahzab, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Begitu pula orang yang banyak berzikir kepada Allah laki dan yang banyak berzikir kepada Allah wanita. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran kabira atau azima. Allah siapkan bagi mereka ampunan di sisinya dan pahala yang sangat besar. Ibnu Rajab rahimahullah sepertinya sengaja membawakan hadis Abdullah bin Busur ini sebagai terakhir hadis penutup di Arba'in, mengisyaratkan, wallahu ta'ala alam, beliau ingin mengisyaratkan bahwa apa yang sudah tersebutkan dari awal hadis Umar, ini nama awal bin Niyad, ini itu ada 49 hadis yang merupakan induk dan pusat terpenting hadis-hadis yang lain dari sunnah Nabi. Itu banyak sudah mengandung amalan, taatan, ibadah. Ya sama seperti sahabat ini tadi. Jika itu banyak bagi Anda, jika itu mungkin terasa berat bagi Anda yang sunnah-sunnah, maka paling tidaknya selalulah berusaha lisanmu basah dengan zikrullah. Nah, atau sesibuk apapun kamu, sepadat apapun acaramu, kamu melakukan amalan ini itu, kamu punya aktivitas ini itu, jangan kamu tinggalkan zikrullah. selalu berpikirlah kepada Allah. Makanya ulama nasihatkan untuk dibaca pikir sobah wal mazak tiap hari. Sobah seusai sholat subuh, mazak seusai sholat asar. Nah, kamu baca pagi, kamu dalam lindungan Allah, dalam taufik dan hidayahnya sampai kamu sore. Sore kamu baca, kamu dalam lindungan Allah, dalam taufiknya sampai kamu besok pagi, seterusnya begitu. Sesibuk apapun, enggak banyak makan waktu, paling 5-10 menit. Kamu baca dari pikir-pikir yang ada, kamu pilih mana yang mudah bagimu, atau kamu lihat di kitab-kitab zikir. Banyak ambil dari sunnah Nabi, amalkan. Sesibuk apapun, walaupun terpaksa kamu harus segera pergi dari masjid, harus naik kereta ke sana kemari, ya paling tidaknya di atas kereta sambil kamu driving, kamu pegang kereta, lisanmu terus mengucap. Nah, dan itu disebutkan begitu karena waktunya terbatas. Makanya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, diikuti muridnya juga Syekh Shalal Fauzan rahimahullah, menyebutkan karena waktunya terbatas maka dia lebih afdal dari amalan lain yang semula amalan itu lebih afdal darinya. Misalnya bacaan Quran itu jelas lebih afdal dari zikir. Bahkan itu zikir yang paling afdal, Quran, ayat-ayat Quran. Tapi ketika di waktu terbatas seperti pagi, petang tadi, sore, subuh, sore, asar, karena waktunya terbatas maka zikir di waktu itu lebih afdal dari bacaan Quran. Zikir pagi lebih afdal dari bacaan Quran di waktu itu. Karena Quran bisa kamu baca di waktu lain, banyak waktunya. Tapi zikir ini terbatas. Begitu terbit matahari, sudah bukan waktunya untuk dibaca. Begitulah sore, kalau tenggelam matahari, sudah bukan waktunya. Quran bisa kamu baca di waktu lain, kapanpun. Ya, serupa dengan itu, seperti doa terkabul, doa dijanjikan Allah kabulkan antara azan dan qomat. Maka amalan itu amalan terafdol di waktu itu. Antara azan qomat, paling afdolnya amalan doa. Karena dikabulkan Allah enggak akan ditolak. Maka itu lebih afdol dari bacaan Quran ataupun zikir. Lebih afdol doa. Karena kalau tadi seperti tadi, Quran bisa kamu baca di waktu lain. Zikir bisa kamu baca di waktu lain. Ini waktunya sempit. Sebentar, omat sudah selesai waktu ke pengabulan doa. Paling 5 atau 10 menit omat. Maka manfaatkan sebaik mungkin untuk meminta dan berdoa kepada Allah demi kebaikan dunia dan akhiratmu. Ala kulli hal, itu hadis terakhir di Nawawi. Dengannya kita menyelesaikan Arba'in Nawawiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk selalu mendapat ilmu yang bermanfaat dan beramal saleh dengannya. Rahimallah muallifahu, Allah rahmati penulisnya, Al-Hafidz Abu Zakaria Nawawi, begitu pula yang menambahnya Al-Hafidz Ibn Rajab rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga itu pula menjadi memberatkan mizan hasanatihim, timbangan kebaikan mereka di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabi Muhammad. Walhamdulillah Rabbil alamin. طيب الحمد لله جزاك الله خير أستاذ، كان banyak membantu memberikan faedah ilmiah kepada kami sejak dari awal pertemuan tahun 2015. Alhamdulillah kita sudah selesai. Dan min fadlikum Ustaz, kita berharap insyaallah kita bisa sambung kitab yang lain dari antum Ustaz. Ya insyaallah. Nah, nanti kita akan diskusikan insyaallah. Ya khair. Nah, Ustaz, jazakallah khair sekali lagi Ustaz atas ilmunya. Ana tutup dulu Ustaz. Ya khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.